Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Nawaqidul Islam, Pembatal-pembatal Keislaman. Telah kita sebutkan dari pembahasan yang telah kita kaji sampai kepada poin yang keempat dari pembatal keislaman. Yang pertama dari pembatal keislaman adalah asyirku fi ibadatillah, berbuat kesyirikan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarful ibadah li ghairillah, memalingkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tangan kanan minumnya. Sekecil apapun yang kita melihat dari anak-anak ketika mungkin ikhalifus sunnah, menyelihi sunnah, maka harus langsung diingkari, tentunya dengan bahasanya mereka. Nabi alaihi salatu wassalam ketika melihat anak kecil, na'am barakallahu fikum, di depan hidangan dalam keadaan mengambil hidangan itu tak beraturan, selalu menegur, ya gulam samillah, kul biyaminik, kul bimayalik. Wahai gulam, samillah, bacalah basmalah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang dekat darimu. Kalau itu dibiasakan kita sebagai orang tua, maka itu merupakan tarbiyah yang akan membiasakan dia menjalankan sunnah, walaupun bukan di atas ilmunya dia, tetapi dikarenakan teguran dari kita sebagai orang tua, maka itu merupakan bentuk riayah, penjagaan kita terhadap anak-anak kita. Barakallahu fikum. Yang kedua dari pembatal keislaman, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id, barang siapa yang menjadikan antara dia dan Allah Subhanahu wa taala perantara, yad'uhum wa yas'aluhum wa yatawakkalu alaihim, faqad na'am kafara ijma'an. Yang mana dia berdoa kepada perantara itu, dia meminta dan dia bertawakal kepada mereka, maka dia kufur secara ijma', tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Dan ini telah diamalkan oleh musyrikin jahiliyah di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kata mereka, kami tidak beribadah kepada mereka, kepada kuburan anbiya yang mereka datangi meminta kepada kuburan itu. Kami mendatangi mereka sebatas kita jadikan mereka sebagai perantara, sebagai syufa'a yang bisa menyampaikan hawa'ij, hajat kami kepada Allah melalui mereka. Adapun beribadah hanya kepada Allah, kami datang kepada mereka karena mereka memiliki kedudukan di sisi Allah, memiliki posisi di sisi Allah. Mereka adalah seorang nabi atau orang saleh, sehingga apabila mereka yang menyampaikan hajat kami akan cepat untuk diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kami banyak dosa, melakukan kemaksiatan, sehingga kami tidak pantas untuk minta langsung kepada Allah. Oleh karena itu kami datangi kuburan-kuburan mereka. Maka ini merupakan bentuk amalan kesyirikan. Allah Jalla wa Ala tidak pernah memerintahkan di dalam kita berdoa melalui perantara. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah Azza wa Jal. Astajib lakum, aku akan kabulkan doa kalian. Tidak pernah Allah memerintahkan ud'u fulan wala allan, tetapi Allah Jalla wa Ala memerintahkan untuk berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembatal keislaman yang ketiga, man lam yukaffir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafara. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin, tidak mengkafirkan orang-orang kafir, atau syakka fi kufrihim, atau ragu tentang kekufuran mereka, atau lebih parah lagi sahaha madhhabahum, bahkan membenarkan madhabnya mereka, ini membenarkan agama mereka, faqad kafar, maka orang ini kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tidak, dia tidak mau mengkafirkan orang-orang yang telah Allah Jalla wa Ala kafirkan. Di dalam ayat begitu banyak Allah menjelaskan kekufuran agama fulan wa alan, lalu tiba-tiba dia tidak mau mengkufurkan agama tersebut. Dan tidaklah yang demikian melainkan begitu semarak disampaikan oleh para tokoh-tokoh yang mengatakan bahwasannya semua agama ini sama-sama turun dari langit, jalannya yang berbeda tetapi tujuannya sama, sehingga menjadikan mereka tasahul, bermudah-mudahan, loyalitas yang mereka arahkan tidak kepada apa yang diinginkan di dalam syariat. Al-wala wal-bara runtuh dengan apa yang mereka amalkan. Al-wala diberikan kepada Allah Jalla wa'ala, kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin. Al-bara diberikan kepada musyrikin. Maka prinsip yang penting ini runtuh. Tidak sempurna Islam yang ada padanya. Sebagaimana kita sebutkan definisi daripada Islam, al-bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan amalan kesyirikan. Apakah orang yang melakukan amalan ini tabarra'a minasyirki wa ahli? La. Dia bermesraan. Bahkan satu kebanggaan baginya untuk bisa berdiri memberikan ceramah di kanisah-kanisah, gereja-gereja. Naam. Yang dengan bangga demikian. Maka ini adalah buhtanun azim. Kedustaan, kebatilan yang sangat besar. Barakallahu fiik. Ar-rabi, pembatal keislaman yang keempat, man i'taqada anna ghaira hadin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama akmalu min hadyihi. Barang siapa yang i'taqad, meyakini, menjadi akidah dia, bahwasannya selain petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama akmalu min hadyihi, lebih sempurna daripada petunjuk Rasul, meyakini bahwasannya ada selain bimbingan Rasul lebih sempurna. Au anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi. Atau dia meyakini hukum selain dari hukum Rasul alaihi salatu wasalam, al-Islam, itu lebih baik daripada hukum yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Kalladhi yufaddilu hukma tawaghit. Seperti orang yang lebih yufaddil, mengutamakan hukum taghut ala hukmih, atas hukum yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, fahuwa kafirun, maka dia kufur. Dari pembatal keislaman yang keempat ini, tentunya jangan disalahpahami. Di sini barakallahu fikum al-muallif rahimahullahu ta'ala menyebutkan man i'taqada, barang siapa yang meyakini, i'tiqadan, berarti kalau i'tiqad di dalam hati dia yakini. Karena ini bisa dijadikan hujjah oleh orang-orang khawarij yang dengan mudahnya mengkafirkan pemerintah. Padahal di sana tafsilat min ulama'is sunnah menjelaskan ayat yang menyebutkan demikian, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Padahal di sana ada dua ayat setelahnya yang menyatakan faulaika humul zalimun, faulaika humul fasiqun. Tetapi yang digunakan faulaika humul kafirun, faulaika humul kafirun. Tidak adil di dalam menyampaikan ilmu. Aina'am. Faulaika humul kafirun, maka para ulama pun merinci sebagaimana apa yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala, idza hakama bighairi ma anzalallahu li hawa fi nafsi. Ketika seseorang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan dikarenakan hawa yang ada pada jiwanya, au jahila bima anzalallahu, atau dia tidak berilmu tentang apa yang Allah turunkan, dalam keadaan ya'taqid, dia meyakini anna hukmallahi huwal haqq, dalam keadaan dia meyakini hukum Allah itu yang hakun, yang benar, keyakinan dia itu. Tetapi terkadang dia melakukan satu na'am perbuatan yang itu menyelisih hukum Allah dikarenakan hawa yang ada pada jiwanya, atau dia jahil daripada hukum Allah dalam keadaan dia masih meyakini hukum Allah adalah yang benar, yang wajib. Maka kalau demikian, dia telah melakukan perbuatan dosa dari dosa-dosa besar. Berbeda kalau dia meyakini. Kalau dia meyakini bahwasannya hukum selain yang Allah turunkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam akmalu min hukmih au ahsanu min hukmih, wahuwa kafir. Maka dia kafir. Juga kata para ulama, diantaranya apa yang dijadikan mu'akhad alaih ala khawarij, kritikan kepada mereka, yang mereka tidak bisa menghindar dari ini. Kalau berbicara masalah hukum, seolah-olah hukum itu ditujukan hanya kepada hukama, pemerintah saja. Padahal hukum syariat ini diterapkan kepada masing-masing individu. Ketika seseorang barakallahu fikum menolak satu hukum yang datang dalam syariat ini, dalam keadaan dia meyakini bahwasanya hukum ini adalah batil, hukum ini tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka dia kufur. Iya. Ngapain itu pakai hijab yang berlebihan? Itu kan kebiasaannya bangsa Arab. Atau ada lagi yang mengatakan kalau di satu negeri para wanita sudah aman, tidak terganggu keberadaan mereka, aman, maka sudah tidak perlu lagi ayatul hijab. Karena ayat ini turun dalam rangka itu, katanya. Ya. Sehingga kalau sudah aman, sudah tidak ada kewajiban lagi untuk menggunakan hijab. Dalam batin. Nah, dia meyakini itu, maka dia kafir. Tetapi kalau seseorang barakallahu fikum masih meyakini dia berbuat kemaksiatan, melakukan dosa besar, maka terapkan hukum ini kepada dirinya. Yang lain sibuk dengan khilafah-khilafah, iya, konferensi di sana sini, konferensi akbar, tegaknya negara dengan khilafah. Ya subhanallah, dalam keadaan mereka sendiri yang menghancurkan hukum Islam. Tasahul mereka, para akhwat mereka keluar dalam keadaan menyelisihi apa yang menjadi bimbingan syariat. Di dalam dawabit al-khuruj an-nisa min buyutihinna, apakah itu bukan syariat? Apakah syariat yang kalian maksud sebatas kepada hukama, menegakkan hukum-hukum had? Apakah keluarnya wanita dengan menggunakan hijab itu bukan syariat? Apakah ikhtilat yang terjadi itu bukan bagian dari syariat? Iya, konferensi terjadi, berbaur ikhtilat bainan nisa wa rijal, apakah ini tidak menghancurkan hukum Allah? Menghancurkan. Tasahul, dia anggap tegaknya syariat itu sebatas menegakkan hukum had. Yang zina, yang muhsan dirajam, yang membunuh di qisas, sebatas itu syariat. Minum dengan tangan kanan itu syariat. Karena datang sunahnya dari Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Barakallahu fikum. Maka ini adalah syariat Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak sempit di dalam memahami syariat Allah. Bagaimana marahnya barakallahu fikum Abdullah bin Umar ketika anaknya beliau Bilal ibn Abdullah ibn Umar, cucunya Umar bin Khattab. Ketika Abdullah bin Umar mengatakan ketika beliau sakit keras, membawakan hadis Rasul alaihi salatu wassalam, la tamna'u ima'akum masajid Allah, jangan kalian melarang wanita-wanita kalian ketika mereka hendak mendatangi masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan dhawabit, ketetapan syariat. Lalu Bilal bin Abdullah mengatakan, wallahi la namna'uhunna, demi Allah saya akan melarang mereka. Lalu Abdullah bin Umar marah, ayahnya marah, mencela anaknya Bilal bin Abdullah bin Umar. Kok bisanya Nabiuna alaihi salatu wasalam telah mengatakan la tamna'u nisa'akum masajid Allah, lalu engkau mengatakan wallahi la namna'uhunna? Marah. Barakallahu fikum. Karena ini merupakan bagian dari syariat. Iya. Mereka tidak marah ketika terjadi ikhtilat bainahum, antara mereka, bainar rijali wan nisa, dalam satu tempat, dalam keadaan pembicaraan mereka masalah khilafah. Mereka yang menghancurkan khilafah sendiri. Banyak perkara yang mereka gugurkan, barakallahu fikum, dari syariat ini. Karena dangkalnya ilmu yang ada pada mereka. Jauhnya mereka dari bimbingan para ulama ar-rabbaniyin, sehingga terkungkung pemikiran khilafah sebatas menegakkan hukum had semata. Mereka tidak ada memiliki rasa cemburu ketika keluar istri-istri mereka dalam keadaan ikhtilat ma'rijal. Mereka anggap itu bukan bagian dari syariat, itu bagian dari perjuangan, demonstrasi di sana dan di sini, mengumbar aurat, barakallahu fikum. Itu dianggap bukan syariat, itu dianggap perjuangan. Maka ini kebatilan, barakallahu fikum. Kita masuk kepada pembatal keislaman yang kelima. Al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, al-khamisu, man abghadha shay'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama walau amila bihi kafara. Barang siapa yang abghadha, membenci, syai'an, satu perkara, mimma ja'a bihi rasul alaihi salatu wasalam, yang datang Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan satu perkara itu, walau amila bihi, walaupun dia beramal dengan satu perkara itu, kafara, dia kufur, subhanallah, dia membenci satu sunnah yang Rasulullah datang dengannya, dia beramal dengan sunnah itu, iya, maka dia kufur. Yang ada barakallahu fikum istislam, menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tidak ada ucapan darinya kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya saja perkataannya orang-orang yang beriman apabila diajak mereka untuk kembali kepada qala Allah wa qala Rasul, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kami dengar, kami taat. Maka keberuntungan ketika mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Barakallahu fikum. Tidak boleh mengambil sebagian syariat yang dia suka, sebagian yang lainnya tidak mau dia ambil. Karena apa? Karena dia tidak suka dengan syariat itu. Karena syariat itu apabila dia ambil merugikan urusan dunianya. Karena syariat itu kalau dia terima hatinya tidak bisa menerima. Maka tidak boleh yang demikian. Harus dia terima itu semuanya sepenuh hati. Tidaklah Allah Jalla wa'ala menetapkan satu perintah di dalam syariat ini, melainkan maslahat bagi yang mengamalkannya. Tidak akan pernah ada kemudharatan di dalam syariat ini. Semuanya adalah kebaikan bagi umatnya. Barakallahu fikum. Qala syarih hafizahullahu ta'ala, al-khamisu min nawaqidil Islam, yang kelima dari pembatal-pembatal keislaman. Man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang membenci sesuatu yang Nabiuna alaihi salatu wasallam datang dengannya, dia tidak suka. Iya. Baik dari kalangan muslim atau muslimah. Iya. Tidak suka dia. Kaum muslimah tidak suka kalau suaminya punya istri lebih dari satu. Iya, suaminya mau ta'adud, mau poligami. Kalau tabiat dia secara tabiat, na'am, tetapi dia harus tunduk terhadap syariat ini, karena ini agama Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh terbetik di dalam hatinya kebencian terhadap syariat ini, karena yang menentukan syariat ini adalah Allah Rabbul Alamin, yang tidaklah memerintahkan atau menetapkan satu hukum melainkan maslahat bagi yang menjalankannya. Ya. Maka perjuangan yang dia lakukan untuk menundukkan hatinya terhadap syariat ini, ibadah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya semua dibangun di atas ilmu. Barakallahu fikum. Fabughdhu ma ja'a bihi ar-rasul riddatun. Maka membenci kepada apa yang Rasulullah datang dengannya merupakan kemurtadan. Walau amila bihi, walaupun dia beramal dengan itu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Demikianlah, sesungguhnya mereka membenci, tidak menyukai apa yang Allah Azza wa Jalla telah turunkan kepada mereka. Fa ahbata a'malahum, Allah pun jadikan amalan-amalan mereka gugur, terhapus ketika mereka tidak suka terhadap salah satu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal karahatu hiyal bughdhu. Al karahah, membenci, maknanya sama, hiyal bughdhu. Hadza riddatun walau amila bihi. Maka ini bentuk kemurtadan walaupun dia mengamalkan syariat itu, tapi dia benci, tidak suka. Nah, fa innahu yakfur, maka dia kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bughdhuhu fil qalbi kufrun. Kebencian dia terhadap syariat Allah yang itu ada di dalam hati dia, maka itu bentuk kekufuran. Walau kana ya'malu bihi fi dhahir. Walaupun dia beramal dengan syariat itu secara zahir, dia beramal, tetapi hatinya benci, tidak suka. Maka demikian tidak dibenarkan. Barakallahu fikum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala as-sadis, yang keenam dari pembatal keislaman. Man istahza'a bi syai'in min dini rasuli au thawabillahi au iqabih kafara. Barang siapa yang beristihza, mengolok-olok, bishay'in min dini rasul, sesuatu dari agamanya rasul, au thawabillah, atau mengolok-olok pahala yang Allah berikan kepada hambanya, au iqabi, atau balasan kejelekan, dia memperolok-olok yang demikian, iya, kafara, maka dia kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sebatas main-main, walaupun sebatas senda gurau, walaupun tujuannya bukan untuk itu, tetapi dia kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Qala syarih hafizahullahu ta'ala, as-sadisu min anwa'i riddah, yang keenam dari jenis-jenis kemurtadan, al-istihza'u bima anzalallah, mengolok-olok terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au bi syai'in mimma ja'a bihi rasul, atau terhadap sesuatu yang Rasulullah datang dengannya. Iya. Orang yang punya lihya dibilang apa? Itulah. Ya, diolok-olok. Naam. Na'udzubillah. Sampai mengatakan Ya. Orang yang berjanggut itu kebanyakan orang-orang afwan. Meminjam istilah yang diucapkan oleh seorang ini, orang yang bodoh katanya. Iya. Na'udzubillah. Sallallahu salamul afiyah. Ini kalimat kufur. Kenapa? Karena apa itu? Sari ya yang ada di otaknya itu lari ke bawah. Ya, tidak lari ke otaknya sehingga dia bodoh. Iya. Istihza, mengolok-olok. Nabi Yunus alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ahful lihya wa qashu syari." Biarkan lihya dan potonglah kumis. Syariat Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba sang tokoh mengatakan orang yang berjanggut itu kebanyakan bodoh. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya. Maka ini mengolok-olok agama Allah. Ya. Tanpa kita sebut, antum sudah memahami ini. Ya. Siapa yang mengucapkan kalimat kufur ini? Ada lagi barakallahu fikum yang dari sejenisnya, dari yang semodelnya dari kalangan kaum liberalisme, ya, ekstrem kiri yang menyatakan semua agama ini benar, tetapi sesungguhnya dia tidak adil. Terus Islam disudutkan, terus syariat Allah ditindas. Jadi ada seorang ummahat menggunakan hijab syar'i mutahajjibat kamilat. Dengan niqabnya di samping kiri kanan ada sampah. Ada sebagian negeri kalau sampah itu menggunakan plastik hitam, iya. Jadi mana yang manusia, mana yang sampah katanya. Na'udzubillah. Mau mencela agama Allah Azza wa Jalla. Mukjizat Nabi itu kalah dengan teknologi yang ada di zaman ini, katanya. Ini Allah kalau tinggal di negeri Tauhid sudah selesai, ya, sudah sama dengan titik, sudah tidak ada sudah namanya, karena mencela agama Allah. Iya. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil Sabil, ya, yang bermain-main dengan ayat mutasyabihat, dipanggil, dipukul kepalanya dengan pelepah korma sampai keluar darah, sampai dia mengatakan, wahai amirin mukminin, kalau engkau menganggap di kepalaku ini ada jin, maka semua jin ini sudah kabur, artinya sudah aku tobat, tobat. Bagaimana penjagaannya para sahabat terhadap agama Allah sehingga dia pun diasingkan, tidak boleh bergaul dengan dia. Zaman ini berkeliaran yang menyatakan demikian, yang menyatakan demikian, yang menyudutkan Islam wal muslimin, iya, yang berusaha menegakkan sunnah demikian sudah menjadi sunnatullah. Fatuba lil ghuraba. Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu bada'a kama wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu awal pertama kali asing dan akan kembali sebagaimana muncul awal pertama kali asing. Berbahagialah orang-orang yang ghuraba. Siapa mereka al-ghuraba? Alladzina yuslihuna ma afsadan nas, orang-orang yang memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Atau dalam riwayat yang lain, alladzi yuslihu inda fasadin nas, orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan ketika manusia rusak. Baina yada'i sa'ati sunnuna khada'ah yuttahamu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-muttaham. Akan datang satu masa mendekati hari kiamat, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Yuttahamu fiha al-amin, orang-orang yang membawa ajaran yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam, yang menegakkan sunnah, itu dituduh sesat dan yang lain sebagainya. Tetapi kebalikannya, orang-orang yang mengkhianati agama ini dipercaya oleh umat. Wayantiqu fiha ruwaibidah, berbicaralah di tahun-tahun itu para ruwaibidah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, Mal ruwaibidah, siapa itu ruwaibidah? Qala as-safih yantiqu fi amril amah, orang yang safih, bodoh, orang yang dungu, berbicara masalah umat, berbicara masalah agama dalam keadaan dia jahil. Tidak keluar dari lisannya qala Allah wa qala Rasulullah. Dia hanya mengatakan pendapat saya, menurut saya. Kalau dia menukil pun bukan menukil dari ulama us-sunnah, bukan menukil perkataan para sahabat wala hadis Rasul alaihi salatu wasalam. Yang menukil kaum orientalis, tokoh-tokoh Yunani. Ya, itu jadikan sandaran di dalam mereka beragama. Maka ini batil barakallahu fikum. Walau kana minas sunani wal mustahabbat, walaupun yang dia celak, yang dia olok-olok sebatas perkara-perkara yang hukumnya sunnah atau yang mustahabbat, yang apabila diamalkan mendapatkan pahala, tidak diamalkan tidak berdosa, sebatas itu. Ya, sebagaimana kita mengetahui seseorang ketika na'am barakallahu fikum disampaikan kepada dia, apabila engkau bangun dari tidur, jangan masukkan tanganmu ke dalam bejana, cuci dulu, iya, 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yadu, karena dia orang yang tidur enggak tahu di mana tangannya itu bermalam. Orang tidur tangannya enggak bisa kekontrol. Iya. Lalu orang ini mengatakan, "Ana adri aina batat yadi, saya tahu di mana tanganku bermalam." Tujuannya mencela. Lalu keesokan harinya orang ini barakallahu fikum tidur, bangun dari tidur dalam keadaan tangannya sudah masuk ke duburnya sampai pergelangan tangan. Allah turunkan azab. Falyahdharil ladzina yukhalifuna amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Atau ketika di hadapan Rasul alaihi salatu wasalam, seseorang yang makan dengan tangan kiri, kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Kul bi yaminik." Makan dengan tangan kananmu. Kata orang itu, "La astati', saya tidak mampu." Ma mana'ahu illa kibr. Tidak ada yang mencegah dia kecuali kesombongan yang ada pada dia. Tidak mau kabul, menerima nasihat, bimbingan Rasul. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "La astata'ta." Engkau tidak akan mampu lagi makan dengan tangan kananmu. Pada saat itu azab Allah turunkan kepada dia. Dia tidak mampu mengangkat tangan kanannya. Lihat. Istihza. Iya. Di antara sunnah yang di saat ini pun menjadikan korban olok-olokan dari kalangan kaum liberal atau yang sejenisnya, berkaitan dengan taswifus shufuf. Iya. Saf di dalam salat. Nabi Yunus mengatakan, "Sawu shufufakum fa inna taswiyata shufuf min tamamis shalah wa fi riwayatin ukhra min iqamatis shalah." Iya. Luruskan saf kalian karena itu merupakan kesempurnaan salat kalian berjamaah. Bahkan Rasulullah ketika meluruskan saf, melihat salah seorang sahabat dadanya lebih maju ke depan, didatangi langsung ditekan ke belakang oleh tangan beliau. La tatruk khurujat li syaitan. Jangan tinggalkan celah syaitan masuk ke dalam saf kalian. Kata seorang yang benci terhadap Islam ini mengatakan, "Biarkan syaitan salat bersama kita." Na'udzubillah. Biarkan celah itu diisi syaitan. Kurang lebih maknanya demikian, sebagai bentuk istihza. Allah mengatakan, "Inna syaitana kana aduwan fattakhidhuhu aduwa." Setan itu musuh bagi kalian, jadikan dia musuh. Lihat. Orang ini jahil tidak? Orang ini berilmu, profesor. Ya. Sungguh keji ucapan-ucapan orang ini terhadap Islam wal muslimin. Barang siapa dari kalangan kaum muslim memiliki kecemburuan di dalam hatinya terhadap Islam, akan tidak suka dengan ucapan ini. Barakallahu fik. Kasiwak, seperti bersiwak. Siwak apa hukumnya? Wajib atau sunnah? Hah? Sunnah. Wajib atau wajib? Bersiwak, siwak. Jawab, sunnah atau wajib? Sunnah. Mu'akkadah. Apa dalilnya? Lau an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaqi inda kulli shalah. Ya. Seandainya aku tidak mengkhawatirkan memberatkan kepada umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak ketika apa? Hendak melakukan salat. Tetapi hukumnya sunnah. Rasulullah tahu bagaimana umatnya. Bagaimana kalau hukumnya wajib? Wajib itu yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Diberikan pahala yang mengamalkan, disiksa bagi yang meninggalkan. Ya, tahu. Sulit kan kita mendapatkan siwa. Sulit mendapatkan atau kita lalai dalam menggunakannya. Rasulullah mengetahui itu, umatnya. Sebentar lagi kita akan masuk Ramadan. Salatul Tarawih. Wajib atau sunnah? Sunnah. Ketika hari ketiga atau keempat Rasul tidak keluar. Tidak keluar Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dalam keadaan para sahabat sudah berkumpul di masjid Rasul. Iya. Malam pertama, kedua, ketiga ramai. Semakin padat. Malam berikutnya Rasul tidak keluar. Keesokan harinya ditanya oleh sahabat. Apa yang menyebabkan engkau ya Rasulullah tidak keluar? Kami sudah berkumpul. Allahi ma yamna'uni an akhruja alaikum illa khashitu an tufrada alaikum. Tidak ada yang mencegahku keluar kepada kalian kecuali aku khawatir perkara ini akan diwajibkan kepada kalian. Kalau hukumnya wajib, ditinggalkan berdosa kita. Nah, tapi hukumnya sunnah barakallahu fiik. Wa qashu syarib atau qashu syarib memotong syarib ini kumis. Dalam rangka menyelisih orang-orang Yahudi, antum tahu Yahudi? Kebalikannya ya. Kalau Yahudi kumisnya ya, tebal-tebal, panjang, dibiarkan. Wa akhdhi sya'ril ibti atau mengambil rambut yang ada di ketiak. Maka ini sunnah, sunanul fitrah. Wa taqlimil adhafir atau memotong, memotong adhafir jamak dari dhufrun, kuku. Ini amrun mustahabbat, perkara-perkara yang sunnah. Idza stahza'a bihi sara kafiran. Kalau dia mengolok-olok perkara ini walaupun sunnah hukumnya, maka dia kufur kepada Allah. Naam. Wa dalilu ala dzalik qauluhu ta'ala, dalilnya yang demikian firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala in sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Wala in sa'altahum. Kalau engkau ya Muhammad bertanya kepada haula mereka. Jadi kisahnya ketika perang Tabuk, selesai dari perang Tabuk, Rasulullah pulang bersama para sahabat. Di antara mereka ada yang bermajlis di perjalanan. Di situ ada Auf bin Malik yang akhirnya beliau ingin menyampaikan. Beliau berusaha lari menyampaikan apa yang terjadi di majlis itu. Dari ucapan-ucapan mereka mengolok-olok Rasul dan para sahabatnya. Kata mereka, ma ra'aina mithla qurra'ina haula arghabu butunan wa akdzabu alsinatan wa ajbanu 'inda liqa, ya'nuna Rasul wa ashabah radhiyallahu anhum ajma'in. Kata mereka di majlis itu, ma ra'aina mithla qurra'ina haula, kita enggak pernah melihat orang-orang mereka itu, para qurra, pembaca. Yang mereka maksudkan Rasulullah dan para sahabat, yang paling arghabu butunan, yang paling besar perut-perut mereka. Wa akdzabu alsinatan, paling dusta lisan mereka itu. Wa ajbanu 'inda liqa, mereka itu paling takut kalau ketemu musuh. Jadi antara mereka terjadi pembicaraan. Yang mereka maksudkan Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, Wala in sa'altahum, kalau engkau ya Muhammad bertanya kepada mereka, la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab, mereka akan menjawab, mereka akan mengatakan kunna dahulu kami Rasulullah nakhudhu wa nal'ab, omongan itu cuma sebatas main-main, senda gurau ya Rasulullah, sebatas menghilangkan letih perjalanan kami setelah perang Tabuk. Kami enggak meyakini itu ya Rasulullah, cuma main-main saja minta uzur. Ketika Jibril telah menyampaikan kepada Rasul apa yang terjadi di majelis itu, jadi Auf bin Malik terdahului oleh Jibril alaihi salam. Ketika mereka orang-orang yang mencela Rasul dan para sahabatnya telah mengetahui kalau Rasulullah mengetahui ucapan yang mereka ucapkan di majelis mereka, salah seorang di antara mereka langsung bergegas menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab ya Rasulullah. Kami cuma main-main, sambil memegang tali pelana untanya Rasulullah. Terseok-seok, terseret-seret dia. Rasulullah la yaltafit ilaih. Beliau tidak menoleh kepada orang itu. Rasul hanya mengatakan kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayat Allah, terhadap Rasul alaihi salatu wassalam kalian mengolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, jangan minta maaf kalian, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Kata para ulama menunjukkan mereka sebelumnya beriman dikarenakan istihza mereka kepada Rasul, maka mereka kufur dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, فَالَّذِي يَسْتَهْزِئُ بِشَيْءٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ الرَّسُولِ فَرَضًا أَوْ وَاجِبًا أَوْ سُنَّةً فَإِنْهُ يَكُنُ مُرْتَدًّا عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ. Maka orang yang mengolok-olok salah satu dari sunnah Rasul, bimbingan Rasul, apakah itu yang sifatnya hukumnya wajib, iya, wajib untuk diamalkan dari sunnah Rasul, atau yang sifatnya sunnah, sunnah yang memiliki hukum sunnah yang seperti tadi siwak misalnya, itu kan sunnah, tetapi hukumnya sunnah. Ada sunnah Rasul hukumnya wajib. Iya. Ma asfala min mila ka'baini minal izari fa finnar. Iya, al musbil. Hukumnya apa? Wajib. Barakallahu fiik. Untuk seseorang tidak isbal, maka dia murtad dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, dari agama Islam. Ma balukum billadhi yakul, bagaimana kondisi kalian kepada orang yang mengatakan i'fa'ul li'yah wa hafush syarib wa akhdul abad wa ghuslul barajim hadhihi qushur. Namanya i'fa'ul li'yah, membiarkan li'yah, memangkas kumis, mengambil barakallahu fikum bulu rambut yang ada ketiak, ya, dari sunnahul fitrah itu kusyur, itu kulit, itu kan cuman kulitnya aja, ya. Hadah wal istihza bidinillahi azza wajalla, ini termasuk istihza, mengolok-olok agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting kan hatinya, ya. Kan ada orang yang demikian. Kalau saya sih nggak gitu-gitu amat lah. Kalau saya beragama nggak ekstrim-ekstrim amat. Loh, kita nggak ekstrim. Kita hanya menjalankan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kok dikatakan ekstrim? Tidak sedikit kita mendengar. Kalau beragama yang biasa-biasa aja, sholat 5 waktu, puasa Ramadan sudah. Iya, agama ini biasa saja. Kita membiarkan lehya memang ada di dalam sunnah Rasul. Apakah itu bukan biasa? Iya. Justru banyak yang tidak biasa sekarang ini. Cuman ahli sunnah sabar. Enggak banyak protes. Maunya sih kita protes. Iya. Sabar. Ghuraba. Kebanjiran itu. Iya. Biasa aja. Yang penting kan hatinya. Nah, bagaimana menjawab ini? Yang penting kan hatinya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah enggak melihat jasad kalian, lahir kalian. Tapi yang dilihat hati kalian dan amalan kalian. Ya. Bagaimana? Yang penting kan hatinya. Oh, kulit enggak terlalu berpengaruh. Iya. Hah? Ya, apa jawabannya? Jawabannya PR. Udah jam 11 lebih. Jawabannya hadis Rasulullah. Inna fil jasadi mughatan, ya. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah, inna fil jasad, di dalam jasad kita ini ada mudghatan, ada segumpal daging. Idza salahat, kalau segumpal daging itu yang ada di dalam diri kita ini salahat, baik, salahal jasadu kulluh, jasadnya dia, lahirnya dia akan baik. Wa idza fasadat, kalau segumpal daging itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka rusak semua jasad lahir dia. Nah, ala wahiyal qalbi, ketahuilah segumpal daging itu adalah, secara umum orang mengartikan hati, yang lebih tepat adalah jantung. Ya. Kalau yang lahirnya saja tidak baik, maka zahir yang di dalam hatinya tidak baik, berarti ada sesuatu, ada titik hitam, harus dibersihkan. Tidak bisa mengatakan saya sih begini memang, cuman hati saya insya Allah bersih. Lahiriah itu menggambarkan hati seseorang. Barakallahu fikum. Demikianlah bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Idza qalu hadha syai' walau kanuhum ya'maluna fa innahum yartadduna anid-din. Ketika mereka mengatakan sesuatu ini, yakni mencela Rasul, mencela sunnah Rasul, walaupun mereka mengamalkan, maka mereka murtad. Barakallahu fikum. Lianna hadza tanaqqus lima jaa bihi Rasul. Karena ini bentuk perendahan terhadap sunnah Rasul. Fal wajib ta'dhimu sunnatir Rasul wa ihtiramiha, yang wajib mengagungkan sunnah Rasul dan menghargai, menghormati sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Yushiku antun zala alaikumul hijara minas sama. Qultu qala Rasul wa qultum qala Abu Bakar wa qala Umar. Kalau tidak Ibnu Umar atau Ibnu Mas'ud yang mengatakan, aku khawatir akan turun hujan batu dari langit kepada kalian. Ketika aku mengatakan qala Rasulullah, kalian mengatakan qala Abu Bakar, qala Umar. Lihat. Lalu bagaimana? Ya, dengan orang-orang yang mencela, menganggap apa yang datang dari sunnah Rasul sudah tidak pantas lagi diterapkan di zaman ini. Bagaimana dengan orang-orang yang mengatakan seperti itu? Mereka para sahabat yang mengatakan qala Umar, qala Abu Bakar saja. Kita mengetahui bagaimana keutamannya Abu Bakar, keutamannya Umar. Minal mubashirina bil jannah, termasuk yang dikhabarkan memiliki kabar gembira masuk ke dalam syurga oleh Rasul. Itu saja ketika seorang menukilkan ucapan keduanya, didahulukan daripada ucapan Rasul, ditegur dengan tegas dan keras oleh sahabat yang lainnya. Khawatir akan turun hujan batu kepada kalian dari langit, azab, ketika kalian lebih mengedepankan ucapan Abu Bakar dan Umar dibanding ucapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Fa insyaallah penjelasan dan pembahasan berikutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.